itu sapunya. Jangan ada yang mengganggu tong dua, karena ko deng sa sama-sama bahagia. Luda dong yang terasuka. Oh aduh aduh, jangan ganggu yang itu sapunya. Jangan ganggu, kopi cari yang lain sudah. Tak usah jadi pengganggu. Saya suspek dengan dia dari lama. Jangan kau datang kau kidangan kau kudrama. Kau mau datang cari-cari tahu. Abedi, tak usah main ganas. Masih kalah jauh, kurang berkelas. Kakak dong, kurang gol. Adik terobos gol. Maaf deh, puh hati saya duluan kasih gol. Tuan Nisa jangan coba datang par mau ganggu. Nyongku my lover, nanti tak geser jauh. Ini sapu lady, cinta buat crazy. Dengko saja baby, jujur bukan parlente. Jangan takut seng ada yang lain. Nyongku cinta utuh, ini seng bermain. Nona ku manja-manja, nona sifat bajaga. Nyong jaga hati, jangan mau tester nanti oh, lain. Aduh, aduh, jangan ganggu yang itu sapunya. Jangan ganggu, kopi cari yang lain sudah. Tak usah jadi pengganggu. Kau datang kau kidangan kau ku drama. Siapa tak biasa yang kau tak buang. Boleh kan jangan ganggu dia. Dia itu sapu main tua dan sapu bahagia. Tak akan selalu setia sampai di hari tua. Kita tetap akan bersatu. Jadi kamu say jauh-jauh ya. Sama ini jangan kamu begitu. Aduh siyo macam termampu. Ibu mama setuju. Saya jadi anak mantu. Mas kawin tong su atur langsung tong menuju. Kau seisu daripada masalah. Lebih baik jangan ganggu itu sayang punya. Yang jadi pengganggu kau cuma benar. Lu yang disaat dibuku kalau keluar rumah. Kau stop sudah dengan kau putar telekan. Karena tong dua bangun cinta tara gampang. Mau kasih pisah tong dua otra bisa. Oh aduh aduh jangan.